Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Memasuki bab ke-19, beliau sebutkan dzikru sifatil ahmaq wal jahili ma'an, penyebutan tentang sifat-sifat orang ahmaq dan orang jahil sekaligus. Ahmak dari kata humq, al-humq masdarnya. Al-humq secara bahasa maknanya adalah kerugian pada sesuatu atau kelemahan pada sesuatu atau kekurangan pada suatu itu. Maka ahmak adalah orang yang kurang akalnya, lemah akal pikirannya, tidak bisa berpikir cerdas dan pintar, tidak arif, tidak bijak dalam berpikir, dalam berbuat, sehingga ya banyak akan merugikan baik pada dirinya sendiri bahkan kepada orang lain yang dekat dengannya. Qala amba'ana Muhammad ibn Nasr ibn Naufal, qala amba'ana Abu Dawud as-Sinji, qala haddathana Abu Asim an Shubail ibn Urwa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يؤتك شيئا يصبك من عذره ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرك ثوبك إن لم يحرك ثوبك أصابك من دخانه. Dari hadis Anas Rasulullah sebutkan permisalan teman yang soleh, yang baik, seperti tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi. Kalau kamu dekat dengan tukang penjual minyak wangi, keuntungannya imma kamu diberi olehnya cuma-cuma, atau paling tidaknya kalaupun enggak diberi, kamu dapat wanginya. Adapun teman yang jelek itu seperti qain. Al-qain al-haddad, tukang besi. Pandai besi yang sering tentunya main api untuk melunakkan besinya. Maka kalau kamu dekat dengannya, imma itu akan membakar pakaianmu, percikan-percikan apinya akan melubangi bajumu, atau paling tidaknya kamu kena asapnya. Tentunya asap tidak disenangi. Qala Abu Hatim, kata Imam Ibn Hibban, Shubail ibn Azrah, perawi hadis, hadza min afadil ahli al-Basra wa qurra'ihim. Shubail termasuk ulama Basra yang masya Allah fadil, baik, dan termasuk ahli qira'ah juga. Artinya ahli qira'ah, dia penghafal Quran, baca imam mungkin di zamannya dan mengerti ilmu qira'ah. Walakinahu lam yahfad isnada hadzal khabar. Cuman dia kurang dhabat, hafalannya kurang dalam periwayatan hadis ini sanadnya. Li'anna Anas ibn Malik sami'a hadzal khabar min Abi Musa 'anil Nabi. Karena sebenarnya riwayat hadis ini Anas mendengarnya dari Abu Musa, Abu Musa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassara bihi Syubail walam yahfadhu. Syubail meringkas ya, hafalan dia Anas dari Rasulullah, dia gugurkan Abu Musa. Nah, alhamdulillah ini cuplikan bagaimana kejelian dan keilmuan Ibnu Hibban dalam hadis. Hakundahu, beliau imam besar dalam hadis, punya kitab sahih, Sahih Ibnu Hibban, Taqasim wal Anwa, itu yang beliau namakan kitab aslinya At-Taqasim wal Anwa. Ini kisim awal, na'ul awal, kisim awal, na'ul thani, kisim awal, na'ul thalis, dan seterusnya sampai selesai. Nanti pindah ke kisim thani, kisim thani, na'ul awal, kisim thani, na'ul thani, kisim thani, na'ul thalis, dan seterusnya. Nanti kisim thalis, na'ul awal. Begitu, makanya dinamakan At-Taqasim wal Anwa. Kemudian disusun ulang seperti kitab-kitab para muhadithin lain, karena unik susunan beliau Taqasim wal Anwa, hampir menyendiri dalam metodenya. Maka disusun ulang layaknya kitab-kitab hadith yang lain, dan seperti yang sampai ke kita Sahih Ibnu Hibban, itu susunan dari Ibnu Bulban atau Buluban rahimahullah. Al-Muhim, kembali kepada bab bahwa hadis seperti yang Rasulullah sebutkan, beda antara orang kalau bergaul dengan orang baik, orang soleh, orang pintar, orang cerdas, bijak, arif, ya akan terpengaruh mendapat kebaikannya, kearifannya, kepintarannya, kecerdasannya. Begitu pula kalau dia berteman dekat dengan orang jelek, orang jahat, atau orang ahmak, orang dungu, karena itu yang terkait bab, orang yang lemah dan kurang akal fikirannya, akan terpengaruh itu pada dirinya. Makanya perlu diketahui apa saja sifat-sifat ahmak itu, sehingga kamu bisa menjauhinya, karena akan merugikan kamu, akan nular dan berpengaruh itu pada dirimu. Sifat-sifat humuk, keahmakan dia itu akan tertular padamu. Qala, kata Abu Hatim, fal wajib alal aqil tarku suhbatil ahmak. Maka yang wajib bagi orang berakal menjauh dan meninggalkan berteman dengan ahmak. Wa mujanabatu mu'asyaratin nauka. Dan menjauh pula dari bergaul dengan an-nauka. An-nauka mirip dengan ahmak. Anuk, orang yang dungu, kurang dan lemah akal fikirannya, jelek, tidak arif dalam berbuat atau berucap. Kama yajibu alaihi luzum suhbatil aqilil arif. Karena yang wajib seharusnya orang berakal berteman, mencari teman itu yang aqil, yang berakal, agar dia juga ketularan jadi orang berakal seperti itu. Arif, arif al-mutabassir, dzaki, orang yang cerdas, yang faham, segala sesuatu. Mutabasir ini dia hitung, punya basirah. Kalau aku begini nanti apa nanti hasilnya? Kalau begini nanti seperti apa pengaruhnya? Sebelum dia berbuat dia hitung matang-matang, akal. Wa isratul fatinil labib, sebagaimana dia pula harusnya berteman dengan orang fatin labib yang cerdas, yang bijak. Li'anal aqil wa illam yusib ka al-hadd min aqlih asabaka min al-i'tibari bihi. Karena kalau orang berakal kamu temani, kalaupun misalnya tidak sampai menular ke kamu akal pikirannya, ini kamu enggak jadi secerdas dia, kamu enggak jadi searif dia, paling tidaknya kamu bisa mengukur dan meniru. Kamu bisa ambil pelajaran, oh seperti itu caranya, oh begini, begini yang seharusnya. Jadi kalau ada kasus begini, menghadapi orang seperti ini, kamu ambil pelajaran dari dia. Kalaupun akal kamu enggak setinggi akal dia. Wal ahmak wa illam yu'dika humquh tadannasta bi isyratihi. Sebaliknya ahmak, kalau kamu tidak ternodai akalmu dengan akal dia, akal kamu terkontaminasi dengan kedunguan dia, kejahilannya, paling tidaknya kamu ternodai dengan pergaulan dengannya. Dan orang kenal itu, fulan ahmak kata, karena teman-teman dia humqa, orang-orang ahmak semua. Ahmak disebutkan oleh Yusair ibn Amr, kata Ibn Hibban, waqad kana adraka sahabah. Yusair ibn Amr termasuk yang sempat menjumpai sahabat, yakni tabaqatnya tabi'in, karena dia di zaman itu. Qala, kata Yusair, uhjurul ahmaq falaysa lil ahmaq khairun min hijrani. Tinggalkan orang ahmak itu, karena enggak ada yang lebih baik bagi seorang ahmak kecuali kamu menjauh. Artinya jangan temani, jangan dekati. Enggak ada lain sudah, itu yang terbaik bagimu. Kalau mendapati seseorang itu ahmak, itu pula yang diwasiatkan oleh Abu Ja'far Al-Khutami, bahwa kakeknya Umair ibnu Habib, kakek Abu Ja'far Al-Khutami, Umair ibnu Habib, disebutkan termasuk yang ikut baiat kepada Rasul SAW, kakek beliau ini, Umar bin Habib, menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, nasihat orang tua penting agar itu dipegangi oleh anak-anaknya. Kadang itu dari dalil, dari ilmu yang dia ketahui, Quran Sunnah, atau pengalaman hidup. Nah, apalagi ini sahabat yang mulia. Kata beliau kepada anak-anaknya, ai baniya, wahai anak-anakku, iyyakum wa mukhalatatas sufaha. Iyyakum, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian bergaul dengan para sufaha, safi. Safi mirip dengan ahmak, lemahnya pikiran, kurangnya akal, berbuat semaunya. Fa inna mujalasatahum da, karena kalau kamu bergaul dengan dia, pergaulan dia itu penyakit, akan nular kepadamu. Wa innahu man yahlum anis safi yusarru bihilmih, wa man yujibhu yandam. Karena orang yang merasa dia harus berbuat baik, dekat, akhirnya bergaul dengan orang-orang safi, orang-orang ahmak, pada akhirnya dia akan nyesal nanti. Ada saja pasti. Makanya membawa kerugian. Nyesal dia, kenapa aku dekat dengan fulan? Kenapa aku bersama dia? Akhirnya ada kerugian, ada madarat menimpa dirinya, pada dirinya, hartanya, kehormatannya, ada saja. Begitu pula disebutkan oleh Imam Wahab Ibnu Munabbih rahmatullah alaih, kata beliau, al-ahmak ka thawbil khaliq. Ahmak itu seperti pakaian yang sudah lama sekali kamu pakai, kusam sudah. In rafa'tahu min janib in kharaqa min janib akhar. Namanya baju yang kusam, lama. Kamu berusaha jaga supaya enggak robek, enggak koyak. Kamu hati-hati di sisi sini misalnya yang kiri supaya enggak robek, hati-hati kalau pakai karena sudah tipis sekali, lamanya dipakai. Kamu hati-hati di sini, grek, robek yang kanan ternyata. Kamu hati-hati yang kanan, suwet, robek yang kiri. Kamu hati-hati yang atas, yang bawah, yang robek, begitu seterusnya. Mathalul fakharil maksur, la yuraqqa' wa la yush'ab wa la yu'ad tinan. Atau kata Wahab, perumpamaan ahmak ini seperti kuali atau sesuatu yang terbuat dari tanah liat atau semisalnya, yang pecah. Kalau sudah pecah ya sulit, mau ditambal ya tetap saja rengat, ada retaknya, gak bisa dikembalikan utuh seperti tanah, seperti sedia kala. Ya begitulah ahmak. Kamu mau tutupi dia dari sisi sini, ternyata sisi yang lain merugikan kamu. Kamu berusaha jaga dia dari masalah ini, dari masalah sana yang dia ada saja akan merepotkan kamu. Ini seperti baju yang kusam tadi. Dan gak ada obatnya, masalahnya itu watak. Illa masya Allah. Tapi ini bicara pengalaman atau dari sisi kebiasaan manusia. Dan a'immah yang bicara. Itu watak, sudah tabiat bawaan orang. Makanya seperti kata Wahab, seperti kuali yang pecah tadi, retak tadi. Bagaimana mau diutuhkan kembali? Ya gak mungkin. Kamu jaga-jaga sangat, ternyata sebelah sana. Kalau kekuatanmu amalahnya nanti ininya, kalau bukan ininya itunya, ada saja. Maka yang seperti itu akan merepotkan kamu, akan membuang-buang waktu kamu. Makanya diperintahkan untuk dijauhi. Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah pernah tanya kepada Imam Abu Hazim. Kata Sulaiman, man ahmakunna, siapa orang paling ahmak? Kata Abu Hazim, man hatta fi hawa rajul wa huwa zalim. Orang paling dungu yang menuruti hawa nafsu seseorang padahal dia tahu orang itu zalim, tapi dituruti kezalimannya demi sesuatu yang dia inginkan, dibela-bela kezalimannya atau ditutup-tutupi. Faba'a akhiratahu bidunya ghairi, dia paling ahmak karena dia jual akhiratnya demi keuntungan dunia orang lain. Mending dalam tanda kutip, kalau itu keuntungan dunia dia, dia yang untung dunianya, itu pun sudah sangat buruk sekali. Dia jual akhiratnya, dia rugikan untuk kepentingan dunianya, dia yang dapat untung. Tapi ini memang dasar ahmak, bahkan dia pun gak dapat untung dunia. Itu yang dapat untung orang lain. Demi keuntungan dunia orang lain, dia rela menjual agamanya. Dia rela mengorbankan akhiratnya. Maka betul Abu Hazim rahimahullah, dia yang paling ahmak. A'udzubillah. Syuraih rahimahullah juga pernah diriwayatkan mengatakan, la in uzawilul ahmak ahabbu ilayya min an uzawil nisfal ahmak. Aku ini terus berjuang untuk menjaga supaya ini tidak dekat-dekat, menghindar dari ahmak, lebih baik daripada menghadapi yang setengah ahmak. Maka beliau ditanya, ya Aba Umayyah, waman nisful ahmak? Siapa yang setengah ahmak itu? Orang seperti apa? Kata Syuraih, qala al-ahmak al-muta'aqil. Yang setengah ahmak itu sudah ahmak, pura-pura berakal lagi. Ya hanu, orang yang cerdas, sok bijak, sok ngerti akal pikiran, padahal dia ahmak. Ini setengah ahmak. Mending yang ahmak bulat sudah sekalian, enggak pura-pura jadi orang cerdas, enggak pura-pura jadi orang yang arif. Ini yang repot, kata Syuraih, ngadepi ahmak muta'aqil. Sudah dia ahmak, menampakkan diri, mengesankan ke orang kalau dia itu orang berakal, orang cerdas, padahal dia ahmak. Ini yang lebih repot dan lebih berat dihadapinya. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Amili rahimahullah. Kata Al-Amili, as-sukut anil ahmak jawabuh. Menjawab orang ahmak itu adalah dengan mendiamkannya. Biarkan saja, kamu diamkan. Ya itu jawaban untuk dia. Gak ada yang lebih baik. Artinya kamu gak bisa melayani dia. Kalau kamu layani, ya kamu jadi ahmak seperti dia nanti. Sebagian hukama menyebutkan, kalau kamu melayani orang ahmak, dia berbicara, berbuat dengan kebodohannya, dengan kedunguannya, dengan kekurangan akalnya, kelemahan pikirannya. Kalau kamu jawab, kamu layani, nanti orang gak bisa membedakan ini yang ahmak yang siapa sebenarnya. Tapi kalau kamu diam, orang yang berakal dan bijak bisa tahu, oh kamu yang berakal, karena gak kamu layani. Beberapa sifat dia pula disebutkan oleh Yahya ibn Khalid al-Barmaki. Kata Yahya bin Khalid, as-safih idza tanassak ta'azam. Safih, ya safih ahmak tadi, kalau sudah beribadah sesuatu begitu, ta'azam, dia merasa berjasa besar kepada Rabbnya. Dia merasa berbuat besar dalam agamanya. karena telah melakukan ibadah ini, telah melakukan itu, apalah dalam kebaikan atau ibadahnya. Tanda kalau dia sefi, ahmak. Menunjukkan lemahnya akal dia. Dia merasa dengan itu dia yang berjasa. Bukannya bersyukur kepada Allah mendapat taufik darinya berbuat baik, malah sombong dan bangga diri dengan apa yang dia lakukan. Ibnu Jauzi juga dinukilkan dari beliau pernah mengatakan, as-safah nubahul inzan, termasuk dari safah, termasuk sifat ahmak adalah kamu menjenggongi orang. Ya, jenggong kan sifatnya anjing. Lah kenapa kamu tiru ya? Bukti atau tanda kalau kamu ahmak, sehingga bicara ke orang ya layaknya anjing. Kalau jenggong ya bahasa Indonesianya, mungkin aneh yang keliru, menggonggong, nah, menggonggongi orang, wow, kan kayak kalep, ambil melotot-melotot sambil ini safi, ahmak. Karena akil gak mau berbuat begitu, ngapain? Itu yang melakukan si kaki empat itu. Gonggong-gonggong dan jenggong dengan suara kenceng gitu. Makanya kata Ibnu Jauzi, safah nubahul inzan, termasuk dari sifat safi, sifat ahmak menggonggongi orang, bicara dengan nada tinggi, dengan disebutkan pula dari Mundhir ibnu Ma'is Sama kepada anaknya Nu'man, Nu'man bin Mundhir, amuruka bima amarani bihi abi, aku wasiatkan padamu seperti abiku mewasiatkan padaku juga, ini kakekmu dulu, wa anhani amma nahani anhu, dan aku larang kamu seperti ayahku melarangku, seperti kakekmu melarangku dulu. Qala amuruka bisyuh fi irdika, maka yang pertama kamu ingat, aku perintahkan padamu untuk kamu itu pelit terhadap kehormatanmu. Artinya jangan dijual murah kehormatanmu itu, pelitlah. Jangan kamu lepas dengan harga murah hanya karena harta benda, hanya karena keuntungan duniawi, kamu jual itu kehormatanmu, kamu lepas, kamu korbankan kehormatanmu, dihina orang, diinjak-injak, diremehkan, hanya karena keuntungan duniawi. Pelitlah kepada kehormatanmu, itu maknanya. Walin khida' fi malik, aku perintahkan pula kamu untuk tidak gampang-gampang tertipu pada hartamu. Karena itu sifat ahmak, dua-duanya. Yang pertama tadi terkait kehormatanmu dan hartamu. Jangan mudah tertipu, hartamu itu tiang dalam agamamu bahkan. Artinya menjaga agamamu. Dengan harta orang tidak sampai mencuri kalau dia punya harta halal. Dengan harta dia enggak ngemis, gak minta-minta ke orang. Nah, jadi harta yang baik akan menjaga kehormatan seorang, menjaga agamanya bahkan. Maka jangan kamu gampang tertipu karenanya. Berapa banyak orang gampang tertipu, yang katanya ini, yang katanya saham, ini modal mendatangkan keuntungan besar, pohon emas apalagi, banyak sudah. Dan yang tertipu anehnya orang-orang yang kamu dapati akademiknya tinggi-tinggi, bukan orang kampung loh. Bukan orang yang mungkin lulus SD aja enggak, bukan, sarjana, dosen di sana, profesor, doktor mungkin, orang yang pendidikannya cukup tinggi, gampang sekali tertipu. Diiming-iming dengan ini itu, penghasilannya besar, mungkin nanti terlipat ganda keuntungannya. Lah apa ada orang menginginkan itu untuk dirimu? Nah kalau memang seperti itu, dia garap sendiri, gak butuh kamu dia. Kalau dia punya akal, tapi dasar ahmak. Kalau memang penghasilannya gede, berlipat-lipat ganda, ngapain ngajak kamu? Gak mungkin. Sudah dia garap sendiri itu, dia raut sendiri. Orang mana ada kenyangnya kepada dunia? Kalaupun satu lembah dia emas, dia butuh lembah yang kedua. Punya lembah dua, dia akan pingin yang ketiga. Itu sifat manusia. Mudahnya orang tertipu. Dijanjikan ini, diiming-imingi ini, invest ratusan juta, miliaran, pus, hilang sudah ketipu. Ahmak. Hanya diingatkan oleh Mundhir Ibnu Ma'is sama. Wa anhaka an mulahatir rijal wa siyamal muluk. Dan aku ingatkan kamu dari berdebat dengan orang, cekcok, apalagi itu penguasa. Kan akan merugikan kamu sendiri nantinya. Wa an mumazahatis sufaha, dan jangan pula kamu bergurau dengan orang-orang safi. Kamu akan diinjak-injak kehormatanmu. Ya, cari orang yang beradab, yang arif, yang ngerti. Qala wa amba'ana Muhammad, itu beberapa riwayat disebutkan dari salaf. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal, qala haddathana Muhammad ibn Abi Ya'qub al-Rib'i, qala haddathana Ahmad ibn Ishaq al-Khashab anil Asma'i, an Salama ibni Bilal, qala, kata Salamah, kana fata yu'jibu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kata Salamah, dulu ada anak muda membuat Ali kagum padanya. Ini ngelihat sosoknya, melihat tindak tanduknya, kesehariannya, Ali kagum dengan anak ini. Masya Allah, ini anak. Faro'ahu yauman wa huwa yumashi rajulan muttahama. Sampai suatu hari Ali melihat anak muda ini berjalan bersama orang yang tertuduh muttaham, tertuduh. Kalau dalam ilmu hadis yang namanya tertuduh, imma dia itu banyak dusta dalam kesehariannya walaupun tidak pernah diketahui berdusta atas nama Nabi, maka ini muttaham. Atau dia orang fasik atau mubtadi, tertuduh akidahnya ininya. Al-muhim orang yang enggak baiklah. Faqala lahu, melihat itu maka Ali nasihatkan pada anak muda ini. Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kamu berteman dengan akhal jahil, yani orang jahil. Hati-hati kamu, hati-hati dari dia, jauhi, jauhi, kata Ali. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Karena kata Ali, berapa banyak orang jahil itu akhirnya menjatuhkan orang yang pintar ketika berteman dengannya. Ya, salahnya orang yang pintar ini. Dia pintar sebenarnya, tapi karena berteman dengan orang jahil, jadi jatuh dia. Jadi hina. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Orang itu dihitung dengan orang lain yang dia temani, yang dia akrabi, dia gauli. Ya, dinilai seperti itu. walisyai'i minasyai'i maqayisu wa asybahu. Dan segala sesuatu memang kata Ali ada perumpamaan dan persamaannya. Dan itu ma'ruf dalam kehidupan dunia. Segala sesuatu itu ada maqayis wa asybah. Dan akan dekat dengan yang seperti itu, yang serupa-serupa pasti akan menyatu. Yang mirip-mirip akan kumpul. Nah, kalau kamu bukan orang jahil, bukan orang ahmak, ya kenapa harus kumpul dekat dengan mereka? Qala walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu. Dan kalbu pun punya dalil, punya gaet begitu ketika bertemu. Kalau dia kalbunya orang soleh, ya akan ketemunya dengan kalbu orang soleh. Dia kalbunya orang fasik, ketemu dengan kalbunya orang fasik. Ini orang pintar, orang pandai, ya ketemunya dengan orang pandai. Yang ahmak, ya ketemu dengan ahmak. Jahil ketemunya dengan jahil. Qala wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash. Kata al-Abrash juga, ikhtar dhawit tamyizi wastabqihim wajanibin nauka wa ahlar raibi. Cari teman itu, selektiflah, yang bisa membedakan baik buruk, mana maslahat, mana mafsadah, mana yang madharat. Wastabqihim, dan tahan mereka, pertahankan untuk tetap jadi temanmu, jadi orang dekatmu. Wajani bin nauka, adapun nauka tadi ahmak, orang-orang ahmak jauhi oleh kamu. Wa ahlar raib, begitu pula orang-orang yang mencurigakan atau tertuduh tadi, jauhi. Fasuhbatul aqil zainul fata, wasuhbatul anuki akhdus sababi. Fasuhbatul aqil, maka berteman dengan orang berakal itu akan menghiasi seseorang, terutama anak muda, akan menghiasi dirimu. Kamu akan tampak orang arif di mata orang, ini anak masya Allah matang walaupun usianya masih dini. Terbukti dia gak mau berteman dengan fulan, alan, orang sembarangan. Wasuhbatul anuk akhdus sababi. Dan begitu pula kalau berteman dengan anuk, orang ahmak tadi, ya menjadi sebab juga untuk dia dikenal jelek oleh orang, akan merusak dirinya karena berteman dengan anuk tadi, ahmak, jahil, safih. Qala Abu Hatim, dari itu semua kata Ibnu Hibban, famin alamatil hum, maka tanda-tanda keahmakan pada seseorang, allati yajibu lil aqil tafaqquduha mimman khafiya alaihi amruh, yang wajibnya bagi orang berakal memeriksa itu pada temannya yang dia temani, ada enggak sifat-sifat ini padanya. Kalau memang ada, ya termasuk yang tidak pantas dia dekati, tidak pantas dia temani. Apalagi kalau kamu masih belum faham ini tanda-tandanya, kata Ibnu Hibban. Qala sur'atul jawab, yang pertama kalau orangnya cepat jawab, tanda dia ahmak. Karena menunjukkan dia enggak berpikir. Kalau orang berakal mikir dulu apa dampaknya, apa resikonya, apa maslahatnya, apa mafsadnya, dihitung semua, ditimbang-timbang. Tapi ahmak enggak ngitung semua itu. Sur'atul jawab, sekarang kamu keluarkan pertanyaan, sekarang juga dia jawab. Sekarang orang melontarkan masalah, sekarang juga dia jawab. Kontan, enggak pakai kredit, langsung cashback di majelis itu juga. Ahmak hada. Kadang di majelis, ya mungkin orang macam-macam kan, Ada yang sifatnya sebetulnya bukan cari ilmu, bukan cari kebenaran, untuk mancing-mancing saja, untuk keruhnya suasana, untuk cari fitnah, cari ini, dia lempar masalah atau apa gitulah. Ini masalah ini, anu fulan begini, masalah itu. Ahmak ini dengar itu langsung ceprot dia jawab, langsung dia bayar kontan. Gak bisa, itu masalahnya begini, anu fulan tuh begini, wah wah wah wah wah wah wah. Ahmak hada. Menunjukkan lemahnya akal dia, kurangnya. Kadang kamu kalau di majelis, mungkin kamu yang bawa ini orang bersama kamu, teman kamu. Kamu yang di posisi muhrij. Kamu akhirnya mutaharrij, serba salah. Kamu tadi seperti yang dikatakan, kamu akan nyesal. Seakan dalam hati kamu berkata, ya Allah, kenapa kok jawab ini anak? Ada apa dia bicara? Kamu aja masih mikir-mikir, nimbang-nimbang mau jawab. Mungkin di depan ada, depan kamu ada fulan-fulan yang kamu gak ingin masalah itu terjawab. Mungkin yang dia jawab benar, bukan masalah jawabannya benar atau salah, tapi permasalahannya tepat tidak dijawab di situ. Laisa kullu ma yu'rafu yuqal, itu kaidah bagi orang yang berakal, orang yang berilmu. Enggak semua yang kamu tahu bisa kamu jawab, bisa kamu sampaikan. Kamu ngitung. Ini di hadir di majelis ada fulan, ada alan, ada ini. Orang-orang yang kamu enggak ingin masalah itu terdengar olehnya, akhirnya diketahui oleh mereka. Ini orang mancing sengaja. Ahmak langsung jawab, suratul jawab. Satu tanda kalau dia ahmak. Enggak ngitung sudah. Lebih parah lagi kalau kamu tegur, ada apa antum jawab? Kenapa kamu bicara? Loh, lah kan memang benar begitu. Salafi tidak kenal basa-basi. Ahmak tua mbak ini yang disebut tadi. Nisful ahmak ya seperti ini. Ahmak wa muta'akil. Ahmak wa so'yahanu, kayak orang berakal dan orang bijak, ngerti ilmu, ngerti manhaj. Ini yang lebih parah lagi. Suratul jawab. Enggak menunjukkan kepintaran orang. Sama sekali tidak menunjukkan. Ya, lain perkara kalau babnya mungkin cerdas cermat, lomba di antara santri atau ini. Ya memang dibutuhkan kecepatan. Ayo grup A, grup B, grup C. Pertanyaan ini. Siapa yang langsung jawab? Ya labas itu babnya ilmu. Ini bab yang beda. Kadang ada masalah-masalah yang enggak pantas untuk dijawab. Kalau kamu jawab akan menimbulkan madharat. Kamu akan kesulitan, kamu akan, orang Jawa bilang perkewuh, serba salah, nyesel kamu. Akhirnya ada konsekuensi di balik itu. Berarti kamu begini, kalian begini, ini. Hadza ahmak. Suratul jawab. Termasuk bentuk suratul jawab, dia yang jawab padahal bukan dia yang ditanya. Ada ahmak juga. Ada yang ditanya kamu misalnya. Anu, masalah ini apa gitu. Bagaimana ya? Ini yang nyaut. Yang jawab dia, si ahmak ini. Wow, kalau menurut saya yang saya tahu begini-begini. Karena dia yang cepat jawabnya. Padahal bukan dia yang ditanya. Hadza ahmak. Sifat ahmak. Cepat jawab. Bahkan bukan dia yang ditanya. Nas'alullahal afiyah. Wa tarkut tasabbut. Yang kedua, tidak bertasabbut. Tidak cross check, kebenaran suatu informasi sudah dia sebarluaskan ke sana kemari, apalagi zaman seperti ini medsos. Kamu upload sekarang yang di ujung dunia sana sudah bisa tahu. Akhirnya perkara yang rahasia menjadi rahasia umum, diketahui oleh semua orang. Ada ahmak dalam keadaan dia sendiri belum tahu kebenarannya, gak tahu kepastiannya. Padahal yang seharusnya dia periksa dan dia pastikan sebelum dia sampaikan atau dia sebarkan. Ini menunjukkan lemahnya akalnya, gak dia hitung apa efeknya ini nanti, apa dampaknya kalau dia sebar sebelum kepastiannya dia tahu. Ahmak. Qala wal ifrat fi dhahik. Yang ketiga, over dalam tertawa. Tertawalah bas kalau memang ada sesuatu yang lucu atau mengundang tawa. Ini di tempatnya atau di waktunya. Tapi yang disebutkan Ibnu Hibban ifrat, over. Gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, ketawa. Ngomong sepatah dua patah kata, ketawa. Gak ada yang lucu, apanya yang lucu, apa yang membuat dia ketawa. Hal-hal yang orang lainnya normal biasa bicara misalnya, contohnya. Insya Allah besok kita ke Surabaya ya. Kita insya Allah berangkat jam 7, kita aksan lewat tol supaya enggak kena macet. Insya Allah nyampe sana sebelum jam 9 lah. Kan biasa, enggak ada yang lucu. Tapi ini ahmak. Besok kita berangkat jam 6 ya. Apanya yang lucu? Apa yang membuat dia tertawa? Nanti kita lewat tol. Enak tol. Apa yang lucu? Yang membuat dia ketawa itu apa? Kan aneh. Ifrat. Ya kalau ada kisah atau mungkin apa sesuatu yang menggelikan atau mengundang tawa sesekali, labas. Tapi dalam obrolan dia, dalam omongan dia, lucu enggak lucu, bicara serius, bahkan ada aja ketawanya. Ada ahmak. Enggak baik. Nah. Wa kathratul iltifat. Yang keempat, banyak menoleh ke kanan, ke kiri, ke arah sana, sini, yang gak ada gunanya. Ya kalau ada guna lah, bas, memang ada perlunya. Mungkin ada anak mau jatuh atau apa. Itu kan, ini misalnya. Ada itu. Apinya dimatikan dulu itu misalnya. Ada sesuatu yang memang mengundang dia harus tengok kanan, tengok kiri atau begini. Ini ndak. Kathratul iltifat. Banyak noleh, banyak matanya itu kesana kemari kalau bicara sama kamu. Dalam keadaan gak ada apa-apa. Ahmak. Gak fokus kalau diajak bicara. Makanya di sebutkan oleh mereka al-istima' minal ainain. Kalau kamu ingin tahu orang itu dengar serius atau tidak kepadamu, dari matanya. Mendengar serius atau tidak itu kamu ketahui dari matanya. Matanya ke kamu fokus. Kalau sudah ini kamu di hadapannya sini, kamu ajak bicara tapi matanya iya apa? Iyalah itu, apa ya, tola, tole terus matanya ke sana, kemari, sebentar ke atas, ke bawah, ada ahmak. Wal waqi'a fil akhyar, yang ke berapa anda tahu, Al-waqi'ah fil akhir. Kelima, al-waqi'ah fil akhyar, mencela orang-orang baik. Hada ahmak. Akhyar semestinya dia cintai, dia hormati, dia dekati, dia sayangi, dia jaga baik hubungan dengannya. Ini malah dia jadikan bahan celaan, malah dia hina, dia maki-maki. Walhasil tanda kalau akalnya memang kurang dan lemah. Orang baik kok dia celah. Ada ahmak. Cukup sebagai pertanda kalau dia ahmak, mencela dan menjatuhkan kehormatan orang-orang baik yang seharusnya dia mencintai dan menjaga kehormatan mereka. Ahmak hadza. Wal ikhtilat bil asrar, dan yang keenam, pergaulan dia dengan orang-orang jelek atau orang-orang jahat. Ya, menunjukkan juga lemah dan kurangnya akal dia. Orang yang seharusnya dia jauhi, orang yang seharusnya gak boleh dia dekati, jelek. Jelek ya akidahnya, jelek ya manhajnya, jelek akhlaknya, jelek perangainya, tindak tanduknya. Dia sendiri tahu kalau fulan itu jelek. Dia sendiri ngerti kalau ini orang syar. Tapi entah kenapa, ya karena ahmak itu tadi, malah itu yang dia dekati, jadi teman pergaulan dia, jadi teman akrabnya. Itu enam sifat ahmak yang disebutkan oleh Ibn Hibban yang pantas karenanya untuk dijauhi. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahil alamin. Selanjutnya insyaallah teman-teman depan.